50 languages. 22. 22. Percakapan kecil 3. Percakapan kecil 3. Anda merokok? Anda merokok? Ya, dulu. Ya, dulu. Tapi sekarang saya tidak merokok lagi. Tapi sekarang saya tidak merokok lagi. Apakah mengganggu Anda bila saya merokok? Apakah mengganggu Anda bila saya merokok? Tidak, sama sekali tidak. Tidak, sama sekali tidak. Hal itu tidak mengganggu saya. Hal itu tidak mengganggu saya. Apakah Anda mau minum sesuatu? Apakah Anda mau minum sesuatu? Konyak, konyak. Tidak, lebih suka bir. Tidak, lebih suka bir. Anda sering berpergian? Anda sering berpergian? Ya, kebanyakan pergi untuk urusan kerja. Ya, kebanyakan pergi untuk urusan kerja. Tapi sekarang kami sedang berlibur di sini. Tapi sekarang kami sedang berlibur di sini. Wah, benar-benar panas. Wah, benar-benar panas. Ya, hari ini benar-benar panas. Ya, hari ini benar-benar panas. Mari kita ke balkon. Mari kita ke balkon. Besok ada pesta. Besok ada pesta. Anda juga datang? Anda juga datang? Ya, kami juga diundang. Ya, kami juga diundang.